Ada. Mas gitu, Bang. Ingat lawan mati, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Jadi kepada orang yang udah ma'rifat kepada Allah sifat Bapak, disuruh inya itu banyak-banyak istighfar dan ampih mengerja segala dosa. Nang maling ampih menyuntan, nang perampok ampih merampok, nang pendusta ampih bahandut. Kan baca orang peraturan bari dusta tu andur. Nang marinahi janji ampe. Nang bicara mahaja niatnya hendak mencari bini lawan duit ampe. Nang memakai nang guring di rumah anak yatim ampe. Setiap bini-bini yang ditinggalkan lakinya ada di si anak yatim, maka semua harta di situ ada hak anak yatim. Di kamar ada haknya, di dapur ada haknya, di radio ada haknya, di lampu listrik ada haknya, di telepon ada hak anak yatim. Apabila laki nang hanyar umpat guring di rumah situ, tak pakai hak anak yatim. Umpat memasak di dapur situ termasuk memakai hak anak yatim. Ini hendaknya diperhatikan. Saya tidak takut dibekot oleh siapapun, tapi saya takut sama Allah. Oleh sebab itu ada ilmu faraid. Tatkala mati laki bini seperdelapan, anak enam bini-bini laki-laki punya ada sisanya. Laki-laki dua bagian dari bini-bini. Sudah dibagi itu namanya hak anak bini-bini, namanya laki-laki mana umanya kawin, umanya kalahin, boleh di kamar umanya itu sebab itu hak umanya bukan anak yatim pada bagi laki-laki itu. Namun belum dibagi masih ada di mana-mana hak anak yatim itu. Sejujur-jujur itu ada. Hati-hati orang yang datang masuk ke dunia ini. Ulun bukan menangati orang balu kawin kan dah. Nah ulun tangat ini jangan menggunakan hak-hak yatim. Jangan aja orang bicarakan itu yang ditahu juga. Tahu aja yang ditakutan. Takutan orang manusia ini menjadi pukulinya paling-paling mati. Tapi surga daripada kita berdiam masuk ke neraka. Bicarakan ujur kita Bapak mukhalafan lawadis nang keempat daripada tafsir Allah menyalahi bagi nang sembahan segala nang baharu mustahil bersamaan bagi nang baharu. Jadi kada sama bibi dengan pecal ulahan bibi nang ulah kada sama bibi dengan pecal, apalagi Allah Ta'ala dengan makhluknya kada sama. Ya kan? Kata bersama. Dalil laisa kamitslihi syai'un. Tak di dalam kamitslihi adalah silah. Tidak mempunyai makna. Jadi laisa kamitslihi ay laisa mithlahu syai'un. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Huwas sami'ul basir. Itu dalilnya. Amalannya nang zahir banyak-banyak membaca subhanallah. Jangan kada membaca subhanallah sehari semalam. Nah itu, apabila sehari semalam kada membaca subhanallah, kita berdosa. Sebab kada mengamalkan makrifat di bidang sifat mukhalafatul awadis. Apabila ikam banyak membaca subhanallah, diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Riwayat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Maka seandainya bumi yang 7 ini disusun rata, selapis susun yang selapisnya susun pulang lebar, jadinya 7 lapis begini diurak rata. Berapa lebarnya? Kada kali baca. Ditambah lagi langit yang 7 lapis disusun 7 sambung lawan bumi 7 lapis sampai lapar luasnya lebar banyak. Paham kan? Lalu di atas langit ada namanya makhluk Tuhan, kursi. Kursi ini lebih lebar dari langit dan bumi. Kita sambung pulang si kursi itu pulang, anggaplah kursi itu 10 ganda daripada langit dan bumi. Disusun rata nangkai mata besar. Nangkai mata besarnya luas-luas. Nang tiga ini, bumi, langit, kursi, begitu luasnya. Ada lagi Tuhan di sini makhluk namanya aras. Sekiranya yang tiga ini dianggap di aras, seperti cincin di atas pucuk gunung kecilnya. Artinya besarnya aras Allah Ta'ala di atas sana, aras sana. Menanak melihat naik sana. Sedangkan aras yang begitu besarnya, begitu beratnya, nang ditugaskan Allah menyandang hanya 4 di waktu dunia ini. Kalau sudah kiamat ditambah lagi 4, jadinya 8. Wa yahmilu qawfa arsa rabbika yawma idzin tamaniyah. Kalau nanti 8, sekarang hanya 4. Yang 4 ini malaikat. Sebuncu satu. Sampai sekarang aras kada gugur ke atas kursi. Kursi kada gugur ke atas langit. Langit kada gugur ke atas bumi. Apa amalannya malaikat yang mengangkat aras? Tasbih. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan, seperti presiden, wapres, dan bawahannya yang banyak tanggungan, seperti wali-wali, diantaranya wali amdal, bawahan saya, dan wali akhyar, bawahan saya, dan wali autad, bawahan saya, dan lagi wali apa, wali nukoba, rukoba, mijaba di bawah saya semua, anggaplah kamu banyak-banyak baca tasbih, supaya kamu sanggup menyandang apa macam-macam kamu karar, supaya jantung jangan tagar, tahan mana-mana bala-bala gana-gana tidak mati terajut, supaya umat ini masih dapat lagi berlindung di bawah naungan antara rahmat atau apa itu bendera masing-masing kalian. Kalau kurang membaca tasbih, ya Allah, lemahlah maka cepat matinya. Kalau kau menyandang sikung bisi bini, 2 malam mati. Kenapa? Sakit hati bininya bilang kada membari bulan. Kada kawan sabar nang kuat. Sabar kada kuat, rindu kada kuat, syukur kada kuat, apa maaf kada kuat, luhut kada kuat, apa ngarannya pemaaf kada kuat, dan macam-macam kada bisa kuat. Karena vitaminnya untuk memperkuat ruhaninya yaitu tasbih, kada tapi dikinum. Minumlah vitamin tasbih sebanyak-banyaknya untuk memperkuat iman kita. Adapun amalan yang dibatin masalah, artinya mukhalafah, maka hari ini kita belum diberi izin untuk menyampaikannya dan membukanya. Jadi maaf saja. Artinya belum beruntung lagi masalah ini. 2 hari sudah 2 kali pembacaan, belum dapat izin lagi. Kita kada wani bicara tanpa izin. Man dalla yashfa'u indahu illa bi'idzin. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri sendirinya. Mustahil berdiri, tidak berdiri sendirinya. Dalil innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya Allah Ta'ala sugih lagi pamurah. Mustahil susah atau mustahil apik. Itu yakin kita Allah Ta'ala sugih pamurah, mustahil Allah Ta'ala itu susah, mustahil Allah Ta'ala itu apik. Langit dan bumi dan isi keduanya dan antara keduanya untuk makhluk bukan untuk presiden. Kita beribadah macam-macam pahalanya gasan kita, surga gasan kita, kada gasan Allah Ta'ala. Kita memuliakan Allah, berzikir dengan Allah, gasan kita hasilnya bukan untuk presiden. Karena kemuliaan Allah sudah tetap, kada bertambah, kada berkurang lagi. Maka amalannya, jangan sekali-kali kita mengharap akan makhluk. Itu pertama-tamanya. Jangan mengharap orang lain daripada Allah. Apabila kita mengharap orang lain dari Allah, Nah kita ngarepnya kepada ma'amalakan ma'arifat yang Tuhan bersikap ya muta'ala dengan sifat sampai kepada sambungan hari ini wahdaniyat. Allah wajib bersifat wahdaniyat, bahasa Arab, bahasa kitanya asa zatnya dan asa sifatnya, asa PL-nya, PL itu kan perbuatan. Maksudnya asa zatnya, zatnya tidak bersuku-suku dan tidak ini kak. Atau aku di rumah buka TV melihat Betty ini kan semua orang itu nah becium orang laki-laki orang luar negeri ah ya kok umahnya nah kok ada jadi lagi berhubungan dengan si ini kak kenapa aja rumahnya turut ke pacaran dengan orang luar ada orang pun aku nak itu ujar umahnya lain lain ini kak lain itu Betty ngerinnya apa rumah irit. Nah, jadi agak iritannya, agak-agak iritannya ada. Nah, jadi kan kami melihat guru usop, Tuhan kada cara guru usop. Melihat ulang guru ada, Tuhan kada cara guru ada. Kemana aja mata ikan, pas bukan Tuhan. Asal ikan sudah menjadi darah daging, Allah Ta'ala bersifat kuat. Yo. Semestinya lima sudah tamak 20 ini ikam masuk kamar sikong-sikong 40 hari kau boleh makan baras kau boleh makan baras sekali nasi aja karena keluar bagaimana Rasulullah ya lebih rohira keluarnya insyaallah luar biasa jangan-jangan keluar langsung kutuk wali kutuk Allah. Itu Habib Hamid Basiri, Hamid bin Abbas Al-Bahasyid. Belajar wujud sedikit aja. Guru Sidin, Tuan Mufti, Jamaluddin, Sungai Jingah. Bapak belajar wujud, boleh mengamalkan kitabnya yang ini. Langsung menyebut jadi wali bongol, para bongol, dan sedikit aja wujud saja. Tapi langsung lawan khalwatnya yang memimpinnya adalah Jamaluddin. Jamaluddin kan sering mursyid ya. Anak Sidin itu juga mursyid, Abuya Arsyad. Minanto Sidin aja mursyid juga, juga paha. Nang rajin-rajin aja nuntut ilmu mun nyawa alim kena napa? Mun nyawa alim kena kada bayu kelarnya. Banyak yang mengambil berkat. Jilat-jilat habisan nih, gede. Baikam, kurang bahari itu kalau limbahnya ditutup, bisa rata, limbah dituntut, dipakai. Jadi asa pada zat, zat Allah pada bersuku-suku, dan orang lain tidak bisa menyerupainya. Kada ada airipannya, kada ada, itu diyakinkan di hati Allah. Nang kedua asa pada sifat. Artinya asa pada sifat orang lain kada mempunyai sifat seperti sifat Allah. Nang kedua sifat Allah itu kada babilang ya pa ilmu satu aja, terus satu aja, yaudah satu aja, minta tak. Jadi di dalam tauhid zat dan sifat menafikan kam mutasil dan mutasil. Sudah empat kam di matiakannya. Nah, nang ketiga, asa pada PL-nya, artinya tidak ada yang berbuat, hanya Allah sendiri. Jadi nang lain daripada Allah, yaitu mah, Allah kada bisi perbuatan sama sekali. Atau bisa dikatakan dengan kata-kata nang lainnya mati. Orang mati itu kan kalau bapak-bapak. Mati kalau bapak-bapak. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil wahdaniyat. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu yang Muhammad Allah Ta'ala Tuhan yang asa. Nah itu. Nah lalu takut bagi mukmin mu'takid bahwa ia melihat PL-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun. Apapun yang terjadi, maka hendaklah kita jangan ada ingat ini adalah perbuatan Allah. Ya kesembahyang perbuatan siapa? Allah. Ya membaca Quran perbuatan siapa? Ya membaca salawat perbuatan siapa? Baca mulut perbuatan siapa? Baca kasidah perbuatan siapa? Memukul terbang perbuatan siapa? Ini kadang undak dong oleh sembahyang, undak dong oleh puasa, undak dong oleh jakat, undak dong. Waduh, jangan Allah Ta'ala undak di mana aja. Itu namaran musyrik menyakutui Allah di dalam segala perbuatan. Jangan mengaku bisi perbuatan. Wallah kalakakum wa ma ta'malun. Nah, lalu perbuatan Allah ada awal dihitung banyaknya, tapi jumlahnya dua, baik dan buruk. Ya nang kadar baik, kadar jahat, semua dari. Nah, dah nyaman nang jemarin sudah menebacutkan Allah orang menyebutkan. Nah, yang hendak saya sampaikan, pendapat Anda di hati begitu betul, tapi jangan lupa Anda. Perbuatan baik sebagai tanda nyata Anda diridhoi Allah dan surga kepada Anda. Perbuatan yang satunya adalah bukti dan tanda nyata bahwa Anda dimurka Allah dan darah kepada Anda. Nah ini, jadi supaya jangan jadi ilmu sebodoh. Jelaslah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ada tangan kalau tak rumah rumah sekali tamat guru sama raja kata tolong tamat ya tidak ada satu satu yang keburuannya si abah aja ini bangsa kenapa maksudnya bangsa bapak guru bapak tu kalau bapak tu nah cek abang dulu dulu lah. tangan ya salam. Kurang sakit tangan dia. Gala sallallahu alaihi wa sallam rawahul gulub baina iza ufihat kamayat. Hiburlah hati nyawa karena kangen pada dihibur inya picak. Gala ta'ala wala tangsa nasibata minat dunia. Dunian ini dunia tapi kita boleh mengambil, jangan lawan-lawas. Sekadar patuh. Lahan nasibu ila, artinya hai Rasulullah, janggut yang sudah berubah, kira-kira kita dapat lawas lagi umur yang ini akan habis. Ini kaset hari dulunya kurang menonjok lembiak, kurangnya wali akhir. Apa artinya? Mudah-mudahan umurku masih panjang. Hai ta'azra, hai ta'azra'il ja'ali Ahmadin. Mudah-mudahan Israel jangan kena hilang ya Ahmad. Sambungannya itu lahal masyid. Biasa kalau orang tua garing dibacakan masyid ini berarti nanum-nanum timpul sini nada, jangan tapi dijauhi lagi kita artinya. Sambungan daripada sifat 20 kud iradat. Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini dalam hati, jangan ragu-ragu bersifat iradat. Artinya menentukan, maka mustahil terdadah. Tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang tiada ada, kecuali semuanya itu ketentuan Allah. Semua itu nang ada, nang kadada, semua ketentuan dari Allah. Yang lain kada tahu menentukan. Tambah kita duduk di sini nah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Mustahil Allah itu diatur oleh orang lain. Dan jauh lamun diatur orang berarti digagari oleh orang. Itu mustahil. Jadi kita berkerubut seberataan hendak mengatur Tuhan, mustahil. Orang saikong bunga ribu-ribu hendak mengalimat tak. Sebabnya kagak tahu menggagari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat seseorang wali kutub, siapapun makhluknya kagak tahu menangat-nangati, kagak tahu lemahkan alana. Sebab sidin yang menentukan, bukan digagari. Pabila sidin membari, kada kawa nang menangat. Pabila sidin mengambil, kada kawa lagi nang merayu-rayu supaya sidin membuli kakak. Lama ni'alima al-taita, wala mu'tia lima mamata. Karena sidin bersifat iradah. Ketakannya. Seribu orang hendak mukuli kita, jangan terpesona kepada orang yang seribu itu. Yakinlah bahwa yang bersifat iradat Allah, mereka tidak ada punya iradat. Insya Allah yang seribu itu mati menggadak semuanya tanpa dibacakan macam-macam. Hanya dengan disambut dengan yakin Allah bersifat iradat Allah, itu namun hendak dibawa ke tak lawan. Allah yang hatinya hendak bener aja. Kada menang kuat kan. Hanya kawa mati seorang. Ketika kan tak. Sampai 20 dulu sudah sampai 20 kalau kita dapat nikmat itu Allah yang menentukan ya. Kurang di bantuan nikmat kita kata Allah yang menentukan kepada orang maka yaitu kita nakaya ini jangan mahirihi menyariki orang itu dan jangan kita berputus asa. Yang kata kalau kita lupa dengan iradat melihat orang sugih, kita kada sugih, lalu iri. Orang sugih tadi iri. Seorang orang kada sugih. Iri. Lihat orang makan kata. Misalnya bupati, jadi bupati. Allah menentukan sini jadi bupati. Lamun menang lain itu ditaruh bahwa sidin itu ibadat Tuhan jadi bupati. Maulah anak buah sidin itu mengirihi hendak menggugurkan pangkat sidin. Dicari-cari di mana kesalahan bupati, di mana kesalahan bupati, laporkan lawan menteri bukan lawan gubernur lagi, karena gubernurnya kayak itu juga dianggapnya. Itu adalah orang yang kada beriradat, maka kada yakin Tuhan yang menentukan. Kalau inya yakin Tuhan menentukan, kada wani inya menggugat-gugat lawan orang yang udah ditentukan Allah. Kada mau kapan? Kada wani. Tagugat orang Allah, kata mana? Nah, karena lengah dan lupa, walau iradatnya sudah diyakinkan, tapi tidak diamalkan, nah ini bahayanya. Ilmu tidak diamalkan, bahayanya timbul lala. Nang merusak satani tikat yaitu hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat, termasuk iman. Al-hasanat itu termasuk iman. Kama ta'kulun narul atau itu tampilnya. Kada bisa aman dunia selama ada pejabat-pejabat yang berhirian ini. Sikut menyikut. Berapa kali presiden berganti karena gara-gara hirian. Berapa partai Islam yang timbul berhirian lalu dianggap orang kafir. Islam itu adalah sesat. Buktinya pemeluk-pemeluknya adalah tidak bersatu. Kawan-kawanku, bayangkanlah bagaimana Rasulullah dalam kuburnya melihat umat yang ada sekarang ini. Apakah Rasulullah di kubur menangis atau Rasulullah mesam? Bayangkan caranya membayangkan seakan-akan kita di dalam kubur punya kawan-kawan yang masih di luar lain jauh menyalahi daripada apa yang kita senangi. Niscaya rasanya kita dalam kubur itu susah. Begitulah caranya. Ini jarang sekali orang membayangkan keadaan Rasulullah dalam kubur di waktu zaman sekarang ini bagaimana. Sampai siang itu aja orangnya, ya menang patong. Hah, ujar guru mudar, mesti ada ilmunya ini guru jajah dan kaya datinya. Guru mudar tak, bos sabar misukan guru mudar, datang nakun-nakun, padahal ada apa-apa. Nah, itu aja, kesenggarakan. Itu aja, guru mudar pasti sudah ada ilmunya ini. Ada dengar tengahnya, biar kamu membawa kalau minta lu berapa puluh biji, oh ada mbak, dasar ada yang dasar, angka itu sebenarnya, angka itu semua orang itu, sekalinya mati orang itu kan, ujar pemandian itu murid apa? 12 model apa di kantor buaya awak kemarin kan bubuhan ngekai kok bakal musnah di keluaran bisa buaya kuning cucu silin diganggu orang sedina kare kirim buaya kuning di patoknya rupanya hendak terlena ikan bubuhan buaya kuning ini memarah tiap wadah apa ini masih mengalimu umpan ini benar-benar. Ini bubuhan-bubuhan besar satu yang kuda besar satu besi ini enggak bubuhan mana pangeran dan suruhnya tak buah ini dikem sepatu kuda ini saja menyebabkan kelanggaran ini hancur suruhnya datuk kurangnya beriman datuk perantayan ada mengarang khutbah kedua mendoakan pangeran suruhnya tak tulisan tangan sedir dipingkirkan oleh Allah Bapak itu si khutbah dari di bawahnya tulisan sehat-sehat berjari ada jadi pangeran suruhnya itu manusia masuk di alam gaib kalau keluar lagi sampai wahyu masih hidup. Membantu anak cucunya yang disakiti orang dan nyaman usia diri mahalunya sebelah batisnya aja gini ya anu sepatu si diri kena apa anu apa anu kuda itu menyebabkan rekbah mencal gua bulan ngancur lalu minta jelek datu badok tulang nah si diri tuha sudah tapi satu lagi harap aja lagi lah abduh kalau enggak parir anak. Yeah.